Kini kau dan aku telah menjadi satu. Akankah diriku selalu bersamamu menjalani kisah ini hingga maut yang akan menjemput nyawaku? Tersirat janji dari bibir manismu yang telah engkau ucapkan kepadaku, bahwa kau kan selalu setia mencintai diriku sampai akhir hayatmu. Akan coba menerpa, menguji kesetiaanku kepadamu. Biarkanlah rasa ini akan ku jaga, meski kau tak selalu hadir dalam hidupku. Namun yang harus engkau tahu, aku bernafas hanya untukmu. Terbesit semua dalam ingatanku, terpaku dalam sebuah rasa yang semu, yang rentan mendara hidupku saat aku bernafas hanya untukmu.